Silap pada ulama, apakah bayi ini terkabul atau tidak. Syekh Utsaimin mengatakan terkabul. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwa doa ini tidak terkabul. Jadi, apalagi sekarang dengan Allah mentafsirkan penguasa yang menguasai kubur Nabi berpegang kepada tauhid dan melarang orang-orang untuk menyembah kuburan. Sekali lagi, doa Nabi dalam masalah kematian ini terkabul. Dan masalah hidup bahwa diwujudkan terkabul. Maka menjamak dalil-dalil yang ada, maka miskin yang dimaksud oleh Nabi, hidupkan aku dalam keadaan miskin yang dimaksud adalah hidup dengan gaya orang miskin, penuh tawadhu, ya, merendahkan dirinya apalagi di hadapan Allah, tidak ada kesombongan, mau mendengarkan kata orang dan seterusnya. Ya. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di muka bumi ini, meninggal dalam keadaan berpakaian asal, tebal, pakaian murahan, bukan pakaian mahal layaknya raja. Ya, mutafakun alaih, hadisin sahih, ya, Bukhari dan fikul hayy. الحرص على الخشونة في العيش ولبس الغليظ من الثياب وذلك من باب أخشوش فإن النعم لا تموت. Anjuran untuk hidup dengan penuh kesederhanaan, ya, berpakaian, makan dengan makanan yang sangat sederhana yang menunjukkan kekasaran kesengsaraan hidup ini dianjurkan. Ya, jangan sampai kelak kita mati berbeda dengan apa yang dialami oleh Nabi. Kalau kita Nabi, kita mati seperti keadaan Nabi berpakaian yang sangat sederhana, tentu ini jauh lebih baik daripada kita mati dalam keadaan berpakaian yang mewah, berkendaraan mewah, rumah megah, walaupun tentu tidak ada dalil yang mengharamkan itu, tetapi bersikap subur ini jauh lebih baik. Kesederhanaan hidup ini jauh lebih baik. Ini termasuk dalam bab perintah khusus hidup karena ni'am la tanu. Hiduplah dalam keadaan yang sederhana, yang apa adanya, karena nikmat itu tidak langgeng. Nikmat yang kita rasakan itu tidak selamanya. Buat apa kita habiskan waktu, tenaga untuk sebuah nikmat? Kenapa? Tidak langgeng, tidak abadi. Bolehkah kita merasakan menikmati lezatnya dunia ini? Tentu boleh. Nabi memakan dengan keinginan beliau, berarti yang tidak enak beliau tidak makan, yang tidak enak menurut beliau, beliau tidak makan. Ini persaksian para sahabat. Rasulullah alaihi salatu wasalam apabila dihidangkan makanan, kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau tidak suka beliau tinggal. Berarti beliau menikmati makanan dan beliau tidak mau memakan makanan yang beliau tidak suka. Berarti menikmati makanan, kelezatan makanan boleh. Boleh. Apa yang tidak boleh? Berlebih-lebihan. Ya. Kemudian jauh sulam al-kitab wal-kitab. Bolehnya memakai dua pakaian, al-kitab wal-kitab. Karena ada sebagian mereka-mereka tertentu yang mengharamkan ini. Setidaknya kurang baik. Pakaian itu satu saja. Ya. Amin. Dari atas sampai bawah satu pakaian. Ada riwayat Nabi menyukai pakaian ini, tetapi bukan berarti pakaian yang dua, pakaian atas, pakaian bawah itu terlarang, tercela, tidak boleh. Buktinya Nabi diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti ini, memakai dua pakaian. Banyak dari para sahabat memakai satu pakaian karena kurangnya. Kata Nabi alaihi salam, dengan berterang, jika engkau memakai satu pakaian, satu kain, maka jangan di, ketika sholat, jangan dipakaikan dari pusar ke bawah, tapi ikatkan ke atas. Jangan sampai ketika engkau sholat tidak ada apa-apa di atas pundak. Maka ketika kita sholat, pundak kita harus terlindungi. Ini pendapat yang lebih rajih, yang menyatakan bahwa aurat di dalam sholat dan di luar sholat, sholat berbeda. Ketika di luar sholat kita kelihatan apa pundak kita, tentu tidak masalah, karena pundak bukan aurat. Tetapi ketika sholat kita disuruh menutup pundak kita, jangan sampai pundak kita kelihatan. Maka jika pakaian itu hanya satu, yaitu sarung, ikat ke atas agar pundak tertutup, walaupun sedikit. Maka jangan salah paham, kita sudah susah pakai baju sempurna seperti ini, lalu ditambah lagi ya di atas pundaknya, mengatakan ini sunnah, ini salah paham. Ya, yang disunahkan kepala di itu. Adapun pundak ketika sudah tertutup, ya sudah. Sebelum tertutup, kita mencari sesuatu untuk menutup pundak kita. Kemudian zuhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawaduhu wa qana'atuhu. وَكَانَ يَلْبِسُ مَا اِسْتَفَقَ دُونَ اِسْرَاطٍ وَلَا مُحَيَّنَ. Kesebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya beliau, qanaahnya beliau, qanaah puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, puas, tidak merasa kurang, walaupun yang Allah berikan itu tidak terlalu banyak. Yang Allah berikan kepada kita hanya sebuah motor tua, tapi puas kita, kita nikmati pemberian Allah, kita sanjung pemberian Allah. Dengan demikian berarti kita menyanjung Allah Rabbul Alamin. Kalau kita mencela pemberian seseorang, berarti kita mencela orang yang memberi. Maka semua yang kita terima dari Allah, pujilah, sanjung. Ini bagian dari bersyukur. Beliau memakai pakaian di mana pakaian ini sepakat orang bahwa ini bukan pakaian kebesaran, bukan pakaian kebanggaan, bukan pakaian yang berlebih-lebihan. Apa? Izar ghalib, pakaian bawah yang kasar, dan kita pakaian atas yang tidak berlebih-lebihan. Ini sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara bersamaan dengan ini, tidak terhalang bagi beliau untuk berserah, bahkan banyak berserah seperti tadi 100 ekor unta. Ya, maka jangan kita menyibukkan diri dengan mahalnya pakaian, mahalnya makanan, sementara tidak terpikir oleh kita untuk berserah, memberi, beramal, berinfak. Dan biasanya seperti itu, sibuk memperbaiki rumahnya padahal sudah bagus, sibuk memperbaiki mobilnya padahal sudah bagus, masih ditambah berbagai macam hiasan aksesoris. Maka tidak terpikir oleh dia sedikit harta disisihkan untuk sedekah, untuk fakir miskin, untuk santri dan seterusnya. Karena yang ada di otaknya bagaimana memperbagus rumahnya, mobilnya, pakaiannya, dan kemudian hadis ke 500 kita lanjutkan. Wa'an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata Sa'd ibn Abi Waqqas, inni la awwalul 'arab. Aku adalah orang Arab pertama. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku adalah orang Arab pertama. Roma bisahmin, yang melepaskan anak panah, memanah, melemparkan panah. Melemparkan panah tentu tidak dengan tangan, tapi dengan paus, dengan busur, berbeda dengan tombak, lembing, ya sedang. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, aku adalah orang Arab pertama yang melemparkan anak panah, yang memanah. Yang dimaksud oleh beliau, fi sabilillah, dalam perang fi sabilillah. Kalau bukan dalam perang fi sabilillah, fi sabil tawud, hamiyatan, syaja'atan, tentu sudah banyak orang Arab yang memanah. Sebelum Sa'd bin Abi Waqqas lahir, sudah ada yang memanah. Tapi yang dimaksud oleh beliau, fi sabilillah, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi, yang dipimpin oleh Nabi, beliaulah Sa'd bin Abi Waqqas yang pertama kali memanah. Bahkan didoakan oleh Nabi, Allahumma ajib da'watahu wa sajjid rumyatahu. Ya Allah, kabulkan doa Sa'd dan tepatkan anak panah Sa'd. Semenjak Sa'd didoakan oleh Nabi seperti ini, maka para sahabat menyaksikan, menjadi saksi mata. Belum pernah kami melihat Sa'd memanah musuh dan meleset. Belum pernah. Selalu pernah. Semenjak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dari doa Nabi alaihi wasallam. Hari ini beliau yang pertama, Sa'd bin Abi Waqqas. Bahkan doanya lebih diandalkan oleh Umar. Ya. Ketika Umar melihat Sa'd bin Abi Waqqas berdoa dengan mengangkat tangannya dilihat dengan satu jarinya, Umar mengatakan, jarinya Sa'd, doanya Sa'd lebih aku banggakan, lebih aku andalkan daripada 100 pasukan muslim yang berdoa. Lihat, berarti Umar mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan kekuatan fisik itu segala-galanya, tetapi menyerahkan kemenangan itu kepada Allah Rabbul Alamin. Buktinya apa? Doa Sa'd lebih diandalkan. Umar merasa tenang. Umar berharap akan menang. Karena apa? Sa'd bin Abi Waqqas berdoa. Karena Sa'd adalah orang yang didoakan oleh Nabi, ya Allah, kabulkan doa Sa'd. Ya. Doa baik dan doa buruk. Doa baik dan doa buruk. Dua-duanya berdoa. Karena doa buruk kan buruk. Ya, Nabi pernah mendoakan buruk pada seorang ketika dinasihati untuk makan dengan tangan kanan, dia tidak mau. Ya, kata Nabi, aku enggak akan bisa. Berdoa, doa buruk. Dan betul, dia tidak bisa mengangkat tangan untuk memasukkan makanan ke mulutnya. Berarti mendoakan buruk orang boleh dengan salah tertentu. Termasuk Sa'd bin Abi Waqqas. Ada orang tua, sudah sangat tua, dan dia duduk-duduk di pinggir jalan seperti orang gila, ya. Dan dia kesana kemari mengatakan, aku menjadi seperti ini karena doa Sa'd, terkena doa Sa'd. Ya, di kalangan para sahabat, Sa'd bin Abi Waqqas mempunyai dua keutamaan besar. Nah, di sini Sa'd bin Abi Waqqas menceritakan bagaimana pengalaman beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'd? Laqad kunna nadzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan fi'il madhi kana. Dulu kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana. Ya. Maka Umar mengatakan, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin. Ya. Jika Allah berkata, antum khaira, hal antum khairu ummatin, tanpa lafaz kana, maka seluruh kaum muslimin adalah yang terbaik. Lafaz kuntum memakai lafaz kana, fi'il madhi kana, menunjukkan telah berlalu. Maka sebaik-baik umat telah berlalu. Kita bisa menjadi baik kalau mengikuti yang sudah berlalu. Siapa yang dimaksud? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Walaupun kunna nabdu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad, beliau tidak menyebutkan perang apa. Malana tu'am, kami tidak punya makanan. Kami kehabisan makanan. Bukan berarti Rasul dan para sahabat nekat berangkat dari Madinah tanpa perbekalan, tidak mungkin. Karena Nabi yang menyuruh mewajibkan kita untuk berbekal. Tazawwadu, tazawwadu, berbekallah kalian, berbekallah kalian. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita berangkat ke Surabaya misalnya tanpa bekal sama sekali, tanpa uang sama sekali, tanpa makanan sama sekali, dengan alasan tawakal kepada Allah, ya berjalan kaki ya dari sini ke Surabaya, pasti Allah akan menolong. Berarti dia telah bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang menyuruh berbekallah kalian, berbekallah kalian. Ya, walaupun sebesar-besar bekal adalah takwa. Bukan berarti ini menyuruh kita berbekal takwa saja, tidak. Sebaik-baik bekal takwa, tetapi kita disuruh berbekal. Gini. Menuju akhirat atau menuju satu tempat di dunia ini harus berbekal. Dan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua peperangan yang beliau jalani, Badar yang di luar kota ya, bukan yang di dalam kota, seperti Khandaq, Badar, Uhud, Tabu, Muka beliau tidak ikut ya. Semuanya Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk berbekal, untuk mengumpulkan bekal, kemudian berjalan. Nah, pada Ramadan di tengah perjalanan atau setelah perang, perbekalan habis. Perbekalan habis. Ada kalanya Allah tampakkan mukjizat Nabi, makanan yang hanya setumpuk tetapi cukup untuk ribuan manusia. Bagaimana dalam perang Tabuk atas usul Umar bin Khattab. Ada kalanya seperti yang diceritakan oleh Sa'ad di hadis ini. Malana tu'am, kami kehabisan bekal makanan, kami tidak punya makanan. Illa warqul hubla wa hadha tsamur, kecuali daun hubla dan daun tsamur itu, dua pohon yang ma'ruf di sana di tengah padang pasir di daerah Ar. Hubla dan tsamur, dua pohon yang ada di sana dan dimakan daunnya. Sudah tidak ada tepung syair, sudah tidak ada kurma, sudah tidak ada buah-buahan, sudah tidak ada makanan. Maka Rasul dan para sahabat, termasuk di dalamnya saat Nabi wafat, memakan dedaunan, hubla dan daun samud. Ya, untuk mempertahankan hidup. Hatta in kana ahaduna rayadahu kama qadahu syah. Hingga kami buang kotoran, ya, buang air besar seperti kambing. Ya, kambing itu kalau buang kotoran apa? Tiju. Ya, enggak ada campuran apa-apa. Ya, begitu kambing enggak makan apa-apa kecuali daunnya. Entah berapa hari makan daunnya, enggak ada yang lain. Mana bukal, enggak ada yang lain. Enggak ada campuran sedikit pun, enggak ada peras-perasnya ya, seperti kotoran kambing. Ya, enggak ada yang keluar hasil dari daun itu semua. Ya, itu mencoba seminggu makan daun terus ya, kayak apa buah-buahan. Itu yang terjadi pada diri Rasul dan para sahabat sallallahu alaihi. Nabi adalah manusia yang mengalami kesusahan hidup, kesengsaraan hidup. Dalam rangka apa? Dakwah ila Allah. Dalam rangka dakwah ila Allah, i'la'i kalimatillah. Bukan dalam rangka mengejar dunia. Hari ini banyak orang yang lapar, banyak orang yang susah dalam rangka mengejar dunia. Ya, dalam rangka mengejar karir, dia bersusah payah. Nabi dalam rangka mencari ridha Allah. Ya, dalam rangka berdakwah. Maka jangan sampai kita dalam rangka berdakwah kemudian mengumpul mengumpulkan uang dalam rangka berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran, mengharapkan imbalan, upah, gaji, amplop, dan seterusnya. Ini jauh sekali. Tidak ada yang boleh dijual di dalam berdakwah ini, kecuali dia menjual sesuatu. Ya, dia menjual buku, dia menjual kaset, dia menjual sesuatu. Ini dibolehkan dalam Islam, dipahami oleh para imam. Umumnya para imam, Imam Ahmad misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, menjual. Ya, tulisannya ini boleh. Tetapi dakwah tidak ada yang bisa dijual dari dakwah ini. Maka tidak boleh di dalam dakwah ini ceramah, khutbah dan seterusnya pengajian dengan menjual khutbahnya, menjual pengajiannya, tidak boleh. Ya, siapa yang ingin tahu tata cara sholat Nabi, duduk di majelis saya. Ya, nggak mahal, 1 jam 15 ribu. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini haram. Karena tidak ada yang bisa dijual. Ya, kecuali menjual buku, menjual kitab, ini dibolehkan. Karena ada barang, ada sesuatu, ini boleh. Adapun untuk ceramah-ceramah seperti ini tidak boleh. Ya. Dan itu yang dipahami oleh para imam, mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Jika saya menulis tentang komputer misalnya, dan itu benar, lalu saya jual, tentu boleh. Tidak ada satupun orang yang mengharamkan. Jika yang saya tulis ini sifat sholat Nabi, jika yang saya tulis ini sifat kaum Nabi, sifat haji Nabi, saya jual, lebih boleh lagi. Lebih bermanfaat. Maka Syekh Al-Albani mengatakan, sebaik-baik kata, sebaik-baik usaha, apa? Menulis, kemudian dijual. Tulisannya yang hak tentu. Tulisannya yang hak tentu. Kalau tulisannya batil, tetapi ini laris, batil tapi laris, dan dia tahu itu batil, tapi laris banyak penggemarnya, lalu ditulis kebatilan itu seolah hak. Ini istanu nabi ayatillah di zamanan qalila. Inilah kelakuan orang Yahudi. Kelakuan orang Yahudi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ini perbuatan orang Yahudi. Yang hak dia katakan batil, yang batil dia katakan hak, yang halal dia bilang haram, yang haram dia katakan halal, demi menyenangkan manusia. Ini yang disebut dengan menjual ayat dengan harga yang sama muttafaqun alaih. Di sini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Fikul hadis jawazu tahadduthi bi ni'matillah wa dhikru 'amal at-ta'at idza lam yatarattab 'ala dhalik istiqaa' riya' tayyib. Bolehnya bercerita tentang nikmat-nikmat Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita ceritakan kepada orang lain, boleh. Alhamdulillah, saya dilahirkan dari keluarga bangsawan, ayah-ayah, boleh. Boleh. Dan itu benar, jujur. Alhamdulillah, saya diberi kecerdasan oleh Allah. Alhamdulillah, saya diberi selamat oleh Allah, jarang sakit dan seterusnya, boleh. Ini bagian dari tahabbus bi ni'matillah, boleh. Ini dilakukan oleh Nabi Yusuf. Inni hafidun ali. Dalam hal ini aku bisa menjaga, aku tahu ilmu. Ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akulah manusia yang pertama kali membuka pintu surga. Haram bagi siapapun, Nabi siapapun masuk surga sebelum aku memasukinya. Ya, seluruh manusia berkumpul di telapak kaki, dibangkitkan dari arah telapak kaki. Maka aku adalah Al-Hashir. Ini ucapan beliau yang menunjukkan tentang kelebihan-kelebihan beliau. Dan ini boleh, dan ini hak. Ya, semenjak aku masuk Islam, aku belum pernah memegang kemaluanku dengan tangan kanan. Depan siapa? Usman. Usman. Ya, tidak ada satupun ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ayat itu turun. Aku tahu untuk siapa ayat itu turun. Aku tahu atas peristiwa apa ayat itu turun. Siapa siapa? Belum tahu. Dan ya, menunjukkan kelebihan-kelebihan diri boleh dengan syarat. Ya, tidak ada yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi lebih dari aku. Hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi'a'in. Aku hafal hadis-hadis dari Nabi dua wi'ah, dua wadah besar, dua karung. Tidak ada yang lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi lebih dari kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena aku tidak bisa menulis, dia bisa menulis. Jujur. Ini boleh. Dengan syarat dia yakin selamat dari kesombongan, ria, ingin dipuji, kebanggaan. Jadi betul-betul niat ingin tahadduts bi ni'matillah, ingin menceritakan nikmat Allah yang kita terima selama ini. Boleh. Boleh. Tetapi kalau kita ragu, jangan-jangan saya ada kesombongan, jangan-jangan saya mengucapkan ini, ada ria, ada sumah, ada ini, ada itu, maka tidak mengucapkan tidak apa-apa, atau lebih baik. Ya, maka tidak boleh kita mencela ketika ada orang menyebutkan tentang kelebihan dirinya. Pun juga kita tidak boleh mencela orang yang tidak pernah cerita dirinya. Ya, kan banyak ulama yang cerita tentang kelebihan dirinya, banyak ulama yang tidak pernah cerita. Ya, banyak ulama yang tidak pernah cerita tentang kelebihan dirinya, tidak cerita tentang dirinya. Orang sudah tahu sendiri. Ya, yang bercerita tentang kelebihan dirinya, diantaranya Imam Bukhari. Ucapan Imam Bukhari yang sangat terkenal, aku tidak pernah merasa kecil di hadapan siapapun, di hadapan orang. Aku tidak pernah merasa kecil di hadapan orang siapapun, maksudnya para ulama, kecuali di hadapan Ali bin Madini. Ya, sementara Ali bin Madini mengatakan, mengomentari ucapan Imam Bukhari ini, Ali bin Madini mengatakan, jangan dengarkan ucapan dia. Ya. Tawadhu yang Ali bin Madini, guru atau guru besar dari Al Imam Al Bukhari. Ya. Yang kedua, al-ummatul mujahadatu la tattakiru minat su'an wa syara' wa la tatawassahu fi zahratid dunya wa la tatiha lima yasaratabu ala tarika minal umur al-wahan wa innama tattafi bima khalla litabluh al-manzil al-mahal wa tanshur dina. Umat yang mujahadah, umat yang bersungguh-sungguh ini tidak memperbanyak kata-kata umat, bisa kaum, orang banyak, bisa satu orang. Maka Allah menyebut Ibrahim sebagai ummatan qanitah, umat yang tunduk. Padahal Ibrahim satu manusia, tapi disebut umat. Maka umat bisa berarti banyak, bisa berarti satu orang, bisa berarti ketaatan ibadah. Ya. Nah, orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, bersungguh-sungguh dalam mengejar akhirat, maka dia tidak memperbanyak makan, tidak memperbanyak minum, tidak berlebih-lebihan dalam menikmati kelezatan dunia. Artinya, ketika dia makan adalah memang butuh makan, ketika dia minum adalah memang butuh minum. Jadi tidak berlebih-lebihan untuk kebutuhan dirinya. Ya. Sebab terlalu banyak makan, terlalu banyak minum dan seterusnya ini mendatangkan kelemahan. Segala sesuatu ketika berlebihan maka tidak baik, ketika terlalu kurang juga tidak baik. Ya, agama Allah selalu mengajarkan al-wasat, yang pertengahan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu boros, jangan terlalu bangkit. Ya, jangan terlalu meninggalkan dunia ini, tidak mau mengambil bagian di dunia ini. Ini tercela karena kita memang punya bagian di dunia ini. Dan juga jangan terlalu berlebih-lebihan mengambil dunia ini. sebaliknya, makan dan minum itu untuk apa? Untuk menopang dirinya, untuk memperkuat dirinya, apalagi ketika dia berjalan di atas jalan dakwah, agar apa? Agar agama Allah ini sebar, agar dia mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu ya. Jadi makan, minum, istirahat, tidur ini bukan tujuan, tetapi untuk memperkuat diri. Ya. Yang terakhir, صبر الصحابة على شتف العيش وخزونة المأكل من أجل رفع رواع عقيدة التوحيد ونشر رسالة الإسلام. Kesabaran sahabat di dalam penderitaan hidup, kesengsaraan hidup, kurang makan, kurang minum dan seterusnya, demi mengibarkan bendera akidah tauhid, menyebarkan risalah Rasulullah. Jadi ternyata penderitaan sahabat bukan dalam rangka meraih cita-cita seperti kaum muslimin hari ini. Banyak hari ini kaum muslimin sabar menghadapi kesulitan hidup. Demi apa? Demi cita-cita dia menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi direktur sebuah perusahaan besar. Maka dia sabar, mau bersusah payah. Ya, jam 2 malam baru pulang, nanti jam 6 harus berangkat lagi. Ini bagian dari kesusahan hidup. Susah kan? Kurang istirahat. Waktu makan dia masih harus ketemu dengan klien, dengan orang-orang. Ini bagian dari kesusahan ini. Ya, mirip dengan apa yang dilakukan oleh sahabat, tetapi tujuannya beda. Para sahabat tujuannya untuk mencari ridha Allah, tujuannya akhirat, tujuannya untuk menyebarkan dakwah tauhid. Sunnah. Kita untuk dunia. Ya, beda tujuannya. Satu lagi, 501. Sudah waktu ya. Ya. Hadis nomor 501. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di sini berdoa dan doa ini didengar oleh Abu Hurairah. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah rizqa ali Muhammadin, rizkinya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam hutan. Hutan, apa yang dimaksud dengan hutan? Ay ma yasuddur rahm, yang bisa memenuhi hajatnya, ya, yang bisa menyambung hidup, pas-pasan, gitu. Jadikanlah rezeki keluarga Muhammad SAW sesuatu yang bisa memperpanjang hidupnya. Berarti Nabi betul-betul sungguh. Ya, Nabi tidak menginginkan hartanya melimpah ruah. Dengan demikian maka beliau bisa berbuat kebaikan apa saja, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa menolong orang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Nabi berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, Allahumma ij'al li suwar Muhammadin umman. Ya, jadi sekedar kita memperpanjang hidupnya, menguatkan hidupnya. Ya. Dan beliau mendapatkan ketika membutuhkan. Beliau butuh hewan kurban untuk berkurban, karena berkurban adalah keutamaan yang sangat besar. Tidak ada ibadah sunat yang lebih mulia daripada kurban di tanggal 10 itu. Di tanggal 10 itu, tanggal 10 Dzulhijjah itu, tafarruq yang paling besar, bentuk peribadatan yang paling besar adalah menyembelih hewan kurban. dalam keadaan miskin, rezekinya pas-pasan, Allah berikan jalan kepada beliau untuk bisa berserba. Ya, beliau juga bisa umroh, beliau juga bisa haji, beliau juga mengeluarkan zakat. Artinya, ketika beliau membutuhkan, Allah berikan jalan. Ini yang terbaik. Beliau punya kendaraan, karena memang butuh kendaraan. Gitu. Dan begitu pula para sahabat ridwanullahi alaihim. Tidak seperti kita. Ya, uang banyak, menabung dan seterusnya. Ketika membutuhkan, malah tidak ada. Uang itu hilang setelah kita kumpulkan. Ini musibah. Maka jangan terus menumpuk-numpuk harta, menabung-nabung uang dan seterusnya. Sementara ketika dibutuhkan, malah tidak dipakai. Uang untuk dipakai, bukan untuk dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan. Ya, lalu menikmati kumpulan itu. Ya. Wah, sudah dapat 12 juta. Ya, besoknya lagi dilihat, oh, sudah dapat 13 juta. Ya, ketika dibutuhkan, dia sayang sekali mengambil harta untuk digunakan. Ya, ada kalanya menyenangkan anak istri, ya, makan enak. Ada kalanya bersedekah untuk keluarga. Ada kalanya sumbangkan kepada fakir miskin. Allah akan memberikan jalan nanti ketika kita butuh lagi. Butuh lagi ada lagi, butuh lagi ada lagi. Ini yang hikmat. Bukan kita terus mengumpulkan harta, kemudian kita ketakutan dengan hari tua, masa depan, nanti anak-anak sekolah bagaimana, bagaimana, bagaimana. Ini tidak pernah terpikir di hati pikiran para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Semua yang serahkan kepada Allah. Kita hidup hari ini. Ya, senang silakan ambil. Gitu. Enggak ada cara dan seterusnya. Nikmat hidupnya seorang muslim nikmat. Ya, inilah doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah doa Nabi ini terkabul? Terkabul. Terkabul. Sebagaimana pada hadis yang sudah lewat. Ya, Nabi meninggal tidak wafat tidak meninggalkan apa. Ya, kecuali tepung syair yang ada di rak Aisyah yang dimasak, ya, diambil lagi, dimasak, diambil lagi, dimasak, diambil lagi, enggak bisa habis. Ya, kata Aisyah kok enggak bisa habis. Ya, enggak bisa habis. Entah sudah berapa bulan Nabi wafat, ya. Itu peninggalan dari Nabi, nafkah dari Nabi. Diambil, dimasak, diambil, enggak bisa habis. Padahal enggak terlalu banyak. Penasaran Aisyah. Ya, berapa liter sih kata kita ya? Berapa mutsi ditakar oleh Aisyah. Begitu ditakar, besoknya langsung habis. Ya. Nah, ini dari sebagian ulama mengatakan kurang disukai menakar-nakar. Kecuali untuk hak orang. Ya. Hak orang, iya, ya, harus ditakar. Kalau untuk dirinya, tidak disukai. Sebagian mengatakan tidak masalah, karena ini mujizat. Tentu tidak bisa kita contoh. Ini mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mujizat tidak bisa kita tiru, tidak bisa kita contoh. Ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan Allah berikan anugerah kepada kita seperti ini. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Kita terdesak, tidak punya makanan, mestinya jatah beras itu habis, tetapi tidak habis-habis mungkin. Dan ini terjadi pada sebagian sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Mungkin seperti ini, tidak tertutup kemungkinan. Tapi tidak boleh kita pelajari. Karena karomah tidak bisa dipelajari. Bagaimana mukjizat tidak bisa dipelajari. Bahkan tidak diminta oleh para nabi dan rasul. Ya, pernahkah Nabi Musa berdoa agar tongkatnya bisa menjadi ular? Tidak. Pernahkah Nabi Ibrahim berdoa agar kalau dibakar tidak mempan? Ya, habis berdoa kemudian sengseng dari api gitu. Oh iya benar, enggak seperti itu. Sifat mujizat tidak seperti itu. Muncul ketika dibutuhkan. Tidak muncul ketika tidak dibutuhkan. Beda dengan sihir. Sihir dipelajari, direncanakan, itu sihir. Dan siapapun bisa. Berbuat sihir asal mau berbuat dosa. Semakin besar dosa, semakin kuat sihir. Dosa terbesar syirik. Nah, semakin berani melakukan kesyirikan, semakin ampuh sihir. Ya. Sama ada sini saya memang kembali dalam muslim, tanpa kona ada. Masih ada waktu? Habis. Belum ya? Saya kira belum masuk. 19-16 kan? Fikul hadis. Az-zuhd huwa ar-ridha bima qasama Allah wal qana'atu bil qalil alladhi yashuddu sulbaka wa yuballighuka ma'malaka wa yakfika 'anil hajati wal mas'ala. Yang dimaksud dengan zuhud adalah ridha. Ridha, rela, puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah bagikan kepada kita, dan merasa puas walaupun dengan pemberian yang sedikit. Itu zuhud. Maka ketika seseorang tidak puas dengan mobil yang dia miliki, itu pemberian dari Allah karena terlalu tua besar, maka dia tidak zuhud, puas, diberi puas. Gini. Yang sedikit sekedar apa? Sekedar bisa menegakkan sulbimu, ya, dan yang menyebabkan engkau aman. Maka ketika seseorang pasrah, ketika tidak punya rumah, tidak sanggup bayar kontrakan, lalu dia bersama anak istrinya cari tempat di bawah jembatan. Ya, di sini juga bisa. Ya, di bawah jembatan ini juga nggak kehujanan, nggak kepanasan. Maka ini bukan. Karena apa? Ini tidak bisa memberikan rasa aman kepada dirinya dan anak istrinya. Tidak bisa menutup auratnya dan seterusnya. Maka tidak bisa. Ya, minimal dia harus punya tempat di mana tempat itu dikuasai oleh dia. Walaupun bukan milik dia, kontrak misalnya. Ini minimal. Ya. Maka zuhud itu, qanaah itu ada batas minimalnya. Artinya di bawah minimal ini Allah tidak meridho. Kecuali musibah, rumah kita kebakaran, gempa bumi dan seterusnya, lalu kita tinggal sementara di bawah jembatan dan seterusnya, ini lagi-lagi. Ya, nah, kalau kita merasa puas dengan hal seperti ini tidak cukup, karena kita butuh sesuatu untuk menutup aurat kita, menutup aurat anak istri kita. Nah, ini tidak cukup, kecuali kalau kita punya tempat tinggal, punya pakaian. Kemudian yang bisa menutupi hajat kita dan yang bisa membuat kita untuk tidak minta-minta. Maka jika kita zuhud, saya cukup seperti ini saja, saya enggak perlu lebih. Lalu dia minta, enggak bisa. Tidak bisa. Dia zuhud, lalu dia minta. Dia tidak berusaha, dia tidak mau bekerja, lalu dia minta kepada orang lain. Ini tidak boleh. Iya. Minta-minta hanya dibolehkan bagi orang yang terkena musibah. Kakinya buntung, tangannya buntung, ya, rumahnya kebakaran dan seterusnya. Orang seperti ini baru boleh minta-minta. Adapun ketika dia masih bisa hidup tanpa minta-minta, maka dia tidak boleh minta. Orang yang minta-minta padahal dia bisa berusaha dan dia cukup, maka dia akan datang pada hari kiamat di hadapan Allah dengan wajah tanpa daging. Ini menunjukkan haram. Ada ancaman seperti ini menunjukkan haram. Kalau halal tidak mungkin diancam dengan ancaman yang begitu dahsyat. Kemudian tawassutul hari bihi salamatun min afatil gina wal faqr. Bersikap pertengahan, keadaan pertengahan, di mana dalam keadaan seperti ini dia selamat dari bahaya kaya raya dan bahaya fakir. Dua-duanya mendatangkan bahaya. Orang terlalu kaya raya, bahaya dia. Apa? Kita lihat sekitar kita, berdosa, berzina, minum khamr, ini, karena saking banyaknya duit. Sementara keimanan tipis. Sebaliknya, dia menipu, dia datang ke dukun, dia mencuri. Kenapa? Saking miskinnya. Maka Islam menghendaki berada di neraka. Ya, imannya biasa-biasa saja. Kalau punya duit berlebih, dia bisa membuat maksiat. Ketika duitnya pas-pasan, dia tidak berbuat. Ya, mau jalan-jalan ke puncak sendirian, ya, nggak ada bensin, nggak ada kendaraan dan seterusnya. Akhirnya dia doa. Ya, sudahlah sholat lagi. Lebih bagus. Daripada Allah takdirkan dia punya banyak uang, ya, nah, dia pergi melayapkan kemana-mana, berbuat dosa. Atau yang lebih parah dari ini, Allah takdirkan dia fakir, miskin, tidak ada harta, lalu dia menipu, lalu dia berdukun dan seterusnya. Ini pun buruk. Nah, pertengahan di antara dua. Yang terakhir, la yajuzu su'alullahi al-fuqara waqad ista'adha minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam walakinnahu sa'ala Allah al-ibadah. Tidak boleh meminta kepada Allah kefakiran. Rasul berlindung kepada Allah dari kefakiran itu. Ya, yang beliau minta adalah ibadah. Lalu bagaimana dengan doa Nabi tadi? Nanti insyaAllah kita lanjutkan. Ya, nanti yang kira-kira sudah masuk ke doa beliau mendoakan ayah ibunya agar diampuni bukan ditolak lagi, dilarang. Beliau dilarang oleh Allah untuk mendoakan ayah ibunya karena ayah ibunya mati dalam keadaan beliau ditanya oleh orang Arab Badui ketika baru saja masuk Islam, di mana ayahmu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ayahmu sama dengan ayahku, sama-sama di neraka. Bagaimana dengan profesi seorang guru yang mana dia hanya menyampaikan ilmu kepada orang lain? Apakah hasilnya halal? Karena tidak ada seperti itu. Halal. Kenapa? Habis waktunya. Seorang guru setiap hari mengajar. Seorang guru mengajar setiap hari, maka berhak dia mendapatkan imbalan. Karena apa? Karena habis waktunya. Berhak. Berhak. Berbeda dengan mana? Ya, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ya. Maka harus dengan niat dakwah. Ya. Maka seorang ulama, seorang ustaz ketika tidak mau memberikan kajiannya tidak boleh dipaksa. Hak ulama. Karena memang dia tidak mendapatkan apa-apa dari majelisnya itu. Ya. Ngaji atau tidak yang menentukan ulama. Bukan panitia. Ya, hari ini mau ikutkan panitia. Ustaz ikutlah. Oh ya. Ya, Ustaz datang ikutlah. Oh ya. Ustaz ikut ikutlah. Jangan. Ya, libur aja. Jangan libur. Kitabnya ini, pembahasannya ini. Bukan panitia yang masuk. Ya, panitia hanya memberikan tempat. Dia menyediakan lahan parkir. Ya, menjemput dan seterusnya. Ada pun masalah syar'i tidak boleh panitia menentukan. Panitia mengusulkan boleh, di mana Ustaz kalau bahasan kita tentang ekonomi. Masalah itu jangan masalah ekonomi, masalah manhaj saja. Ya. Ustaz yang menentukan. Nah, karena itu barangkali ini tidak ada beda dengan guru. Guru jelas waktunya ada. Dari pagi sampai siang sampai sore dan hampir tiap hari tentu sangat wajar kalau diberi imbalan. Saya berjualan buku, apakah saya mendapat pahala kalau saya mengambil keuntungan dari buku-buku tersebut? Ini namanya amal dunia. Amal tergantung dengan niat. Kalau niat antum untuk menyebarkan dakwah yang hak ini, dakwah sunnah ini, maka insyaAllah ta'ala. Dan karena berdagang, tentu ada dapat untung. Ya, antum tentu tidak mau menjual buku tentang kafilah, buku-buku yang batil, tentu antum tidak mau. Walaupun banyak yang pesan, walaupun banyak penggemarnya, walaupun laku keras, antum tidak mau jual. Nah ini bukti bahwa antum lillahi ta'ala. Tapi kalau antum karena mau saja, maka apapun pesanannya antum carikan. Nah, ini berarti bukti bahwa antum tidak mencari. Ini karena antum tahu ya. Berarti tidak ketika antum tidak tahu. Maka diharapkan penjual-penjual buku itu tahu. Ya minimal dia tahu mana buku yang hak, mana buku yang palsu. Karena menjual kebatilan. Bolehkah kita belajar ilmu dunia misalnya sampai jam 1 atau jam 2 dan berkorban untuk tidur apabila kita berkunjungan sampai kita mendapatkan nilai yang bagus? Ini termasuk hal yang lupa. Ya, tidak ada larangan. Tapi hal seperti ini menjadi tercela kalau mata-mata mencari nilai. banyak dari kita yang nilainya bagus, tetapi ketika di lapangan, ketika praktek, kalah dengan yang nilainya tidak bagus. Kenapa? Karena yang nilai bagus memang sudah direncanakan. Ya. Jadi nilai itu seolah jalan. Ya, saya kira ini biasa saja. Saya di rumah menerima pesanan kue. Bagaimana kalau saya menerima pesanan kue untuk acara ulang tahun dan kematian? Kalau kita tahu, tidak boleh kita layani. Kecuali aku tidak tahu. Kalau bikinkan kue sekian, ya, aku tidak tahu untuk apa. Dan ternyata untuk Natalan, ternyata untuk ulang tahun, ya. Ya, kalau antum tahu, jangan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan berbohong-bohongan dengan hal itu. Dan jika kita tidak tahu, maka kita tidak wajib bertanya untuk apa? Untuk apa? Tidak. Ya. Jika kita tahu jelas untuk maksiat, maka tidak boleh kita melayani. Ceramah atau pengajian tidak boleh dijual. Bagaimana kalau kita menyebarkan pamflet dan sifat pengajian atau Al-Quran kepada sekali lagi tidak berbeda antara majlis seperti ini dengan kursus-kursus di mana kita habis waktu mungkin sehari bisa 3 jam, 4 jam untuk mengajarkan kaum muslimin bahasa Arab. Baca Al-Quran maksudnya ini berbeda. Ya. Yang saya maksud tidak boleh dijual itu majlis seperti ini. Tidak boleh. Walaupun dengan alasan bayar tempat. Misalnya di hotel. Tidak boleh. Karena masih banyak masjid-masjid kaum muslimin yang bisa di. Ada apa itu khusus-khusus perintah di sini. Apakah dalam sholat kedua bahu yang harus ditutup itu satu saja atau kedua bahu? Apakah tiga bahu yang tertutup tapi tidak seluruh badannya tertutup tidak boleh? Kedua-duanya. Maka kata Nabi diikatkan ke belakang agar kedua-duanya tertutup. Walaupun tidak sempurna tertutup. Oleh karena itu salah satu kesalahan orang yang berhaji dia selalu tiba, dia selalu tiba menyelempangkan. Kain ihram pundak kiri tertutup, pundak kanan terbuka. Ini keliru. Itu hanya ada ketika tawaf. Berpakaian ihram seperti itu, diselempangkan seperti itu hanya ada ketika tawaf. Itu pun khusus tawaf ifadah dari ulama terkenal. Tidak sepanjang ihramnya dia selama 4 atau 5 hari dia berpakaian seperti itu terus, ini keliru. Apalagi ketika sholat. Karena ketika sholat pundak harus tertutup. Tidak boleh terbuka walaupun belah kanan. Ini salah satu kekeliru. Ya. Ada beberapa saya kira bukan riwayat Syekh Al-Albani, Syekh Mansur Hasan Salman menyatakan luka harus disukai. Karena apa? Umumnya Rasul dan para sahabat memakai tutup kepala. Ya, saya tidak tahu adanya perintah khusus dari Nabi. Ya, tetapi kebiasaan Nabi sholat dan seterusnya memakai tutup kepala ini jelas dari sini. Tetapi mengatakan wajib dan harus tidak sempurna sholat kalau tidak memakai tutup kepala. Ini tidak. Bahkan dalam keadaan ihram, haram bagi kita menutup kepala. Mustahil itu sesuatu yang wajib ditinggalkan dalam beberapa hari. Ya, maka menutup kepala mustahil disukai. Ada yang mengatakan bahwa Tidak ada orang yang belajar mempunyai sanad sampai pada Nabi. Tidak ada. Ya, kecuali Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Sudah selesai di situ. Imam-imam setelah Bukhari, Syaikhulislam misalnya, Az-Zahabi misalnya, Ibnu Qayyim misalnya, Ibnu Katsir misalnya, semuanya langsung menukil dari Bukhari, dari Muslim, dari Abu Dawud, dari Nasa'i, secara mu'allaq. Ya, dan tidak ada yang mencela, dan tidak ada yang mengatakan bahwa ini batil, ini keliru, karena tidak ada sanad langsung dari Nabi. Ya, sanad langsung dari Nabi sudah selesai secara umum di zaman Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi. Ya, setelah itu sudah tidak ada sanad lagi. Ulama manapun hari ini, atau 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu, zaman Ustaz Muhammad bin Abdul Wahab, zaman Al-Iraqi, Al-Zahabi, itu semua meriwayatkan hadis dari Bukhari secara mu'allaq. Langsung, qala Bukhari. Tidak memiliki sanad sampai Bukhari. Ya. Nah, jika ada hari ini satu kelompok yang menyatakan mereka menyatakan kami punya sanad langsung ke Bukhari, maka ini menyelisihi kebiasaan para imam. Lihat Ibnu Katsir, lihat Ibnu Qayyim, lihat Al-Iraqi yang jauh jaraknya lebih dekat ke Bukhari daripada kita semua. Tidak membawakan sanad. Ya, karena Bukhari menulis dan sudah tertulis dengan rapi. Nah, maka siapa yang hari ini mempelajari kitab-kitab hadis langsung dari kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan seterusnya, boleh. Kalau mereka akhirnya hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ini sangat utama. Sebagaimana yang terdapat pada diri Syekh Al-Albani. Ya. Dan keilmuan Syekh Al-Albani diakui. Siapa yang mengakui para ulama? Maka ucapan bulan-bulan-bulan yang tidak mengakui keilmuan hadis Syekh Al-Albani jujur. Karena yang mengakui ulama. Apa kata Syekh Utsaimin tentang Syekh Al-Albani? Ketika ada orang mengatakan muhaddits Syam, Syekh Al-Albani itu muhaddits negeri Syam. Apa kata Syekh Utsaimin? Bukan. Bukan muhaddits negeri Syam, tapi muhaddits dunia ini. Muhaddits al-'asr. Muhaddits abad ini. Muhaddits zaman ini, Syekh Al-Albani. Syekh Utsaimin tidak terima kalau Syekh Al-Albani hanya dikatakan muhaddits Syam, ahli hadis dari negeri Syam. Tidak. Kurang lengkap, tapi muhaddits abad ini di dunia ini. Syekh bin Baz mengatakan di kolong langit ini tidak ada orang yang mengetahui hadis seperti Al-Albani, tidak ada. Itu kan para ulama. Ya, maka tidak ada artinya sama sekali ketika si bulan mengatakan Syekh Al-Albani tidak punya guru, Syekh Al-Albani bukan ahli hadis, Syekh Al-Albani hanya membaca kitab-kitab hadis di perpustakaan saja. Ya, tertolak. Ucapan ulama tentu yang dipakai. Bagaimana hukum kredit rumah lewat KPR? Apakah riba? Ada yang mengatakan jika kita ikhlas maka tidak riba. Bagaimana kalau zina ikhlas, minum pemer ikhlas? Ya. Syarat diterimanya ibadah ada dua, satu ikhlas, yang kedua caranya benar tentang Nabi. Nabi sudah tetapkan bahwa jika terjadi dua harga, walahu aw fasuhuma awir riba, maka tidak boleh berlaku dua-duanya. Yang berlaku harus harga terendah, awir riba atau riba. Jika antum jual kain 1 juta kredit 1,3, maka yang berlaku harus satu harga, harga terendah 1 juta. Kalau dua-duanya berlaku, boleh pilih, maka itulah riba. Adapun kreditnya tidak bermasalah. Ya, yang bermasalah dua harga. Mendoakan buruk boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Dia sudah tidak wahi dan dia tidak mau terima. Kan Nabi mengatakan, kul bi yaminik, makan dengan tanganmu, jangan dengan tangan kiri. Orang ini kayaknya, saya gak bisa ya Rasulullah. Maksud dia gak bisa itu, saya udah biasa makan minum dengan tangan kiri. Kidal namanya. Ya, Nabi tidak terkena jawab ini karena dia bisa, orang tangan kirinya sehat, tidak kurang satu apa, hanya tidak biasa. Kata Nabi, mudah-mudahan engkau tidak akan bisa makan. Dan betul, dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk memasukkan makanan ke mulut. Berarti ini doa buruk. Ya. Ini diikuti oleh seorang sahabat. Pernah baca, kita baca hadisnya dulu. Dia nasihati adiknya, saudaranya, jangan bermain kotor. Jangan bermain kotor. Ya. Dilarang oleh Nabi. Dibawakan hadisnya. Nah, dia masih bermain kotor. Pikir ini, dilimpar-limpar itu. Nah, lalu didoakan dulu oleh abangnya itu, oleh saudaranya. Kemudian tadi saat di Nabiwakar. Saat di Nabiwakar, menasihati orang yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Mengutuk, mencaci maki, menjelek-jelekkan Ali bin Abi Thalib. Dinasihati oleh saat di Nabiwakar, enggak boleh sahabat Ali tidak boleh dicaci maki, la tasubbu ashabi, larangan Nabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku dan seterusnya. Nah, dia masih terus mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan buruk dan terjadilah seperti tadi. Berarti mendoakan buruk kepada orang dengan syarat tertentu buruk. Walaupun dia muslim. Agar apa? Agar dia kembali kepada kebenaran. Tapi dunia tidak boleh akhirat. Ya, ya Allah, dia ngeyel, ya Allah. Ya, masukkan dia ke jahanam, ya Allah. Boleh tak? Tidak boleh. Ya, bikin siksa kuburnya lebih dahsyat, ya Allah, tidak boleh. Ya, sekalkan dia di jahanam, tidak boleh. Itu kutukan namanya, laknat, tidak boleh. Kutukan atau laknat adalah doa buruk di akhirat. Ada pun doa buruk di dunia, boleh. Ya, bikin dia sakit, bikin dia ini, itu, yang buruk-buruk dengan tujuan dia sadar, boleh. Kaum Hawa suka memakai pakaian yang indah dan selagi dengan kain yang halus karena nyaman dipakai. Apakah hal ini salah atau berlebihan? Perbuatan dari sebagian sahabiah seperti ini dengan syarat mampu membelinya tidak berlebihan dan dipakai untuk kenyamanan bukan sutra. Maka sutra Nabi haramkan hanya untuk laki-laki. Wanita Nabi menghalalkan para wanita memakai sutra. Karena memakai sutra harus nyaman, enak. Tapi jika memakai sutra itu untuk kebanggaan, untuk kemasyhuran, untuk menunjukkan bahwa dirinya kaya, untuk ini tidak. Berpakaian sutra, berpakaian untuk menunjukkan kehebatan dirinya, tidak. Selama 70 tahun baru sampai ke bibir dan apa yang ada di luar paha. Artinya menjaga lidah dan menjaga baju. Dua hal ini banyak menyebabkan orang berbuat dosa dan masuk